Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد حاضرين قوم مسلمين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, kasih sayang Allah bagi alam semesta, kasih sayang Allah bagi hamba-hambanya, manusia, jin dan makhluk yang lainnya. Di antara rahmah kasih sayang yang ada di dalam agama Islam adalah Allah melarang segala bentuk kezaliman, melarang segala bentuk kemungkaran. Tidak boleh seorang menzalimi diri sendiri, orang lain dan siapapun. Secara umum Allah Azza wa Jalla berfirman, la tufsidu fil ardi ba'di islahiha. Jangan kalian merusak, jangan kalian membuat fasad, yaitu semua jenis kezaliman. Jangan berbuat kezaliman, karena semua kezaliman itu adalah fasad di muka bumi ini. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kezaliman adalah hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ittaqu dhulma فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Takutlah kalian dari berbuat kezaliman, karena kezaliman itu adalah kegelapan nanti di yaumul qiyamah, yang merugikan pelakunya, memberikan sebab dia binasa dengan sebab kezaliman-kezaliman yang dia lakukan. Kezaliman itu ya kaum muslimin adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wad'u syai fi ghairi mawdi'iha. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itulah yang namanya kezaliman. Kezaliman itu bertingkat-tingkat wahai kaum muslimin. Kezaliman yang pertama kami contohkan adalah kezaliman manusia kepada Rabbnya. Seharusnya manusia menyembah kepada Allah saja. Seharusnya manusia hanya mengikhlaskan ibadah lillahi wahdah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa. Tidaklah manusia diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah saja, memurnikan, menyerahkan seluruh agama untuk Allah saja, hunafa, dan dia pun berpaling dari semua bentuk kesyirikan-kesyirikan. Karena itu kaum muslimin, kezaliman yang paling besar adalah kezaliman yang berkaitan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala, yakni yang berseberangan dengan at-tauhid atau yang disebut dengan kesyirikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Mari kita pelajari apa itu syirik dan jenis-jenisnya. Karena itu kezaliman, itu kerusakan yang paling besar, yang dengan sebab itu seorang tidak mendapatkan keamanan dan tidak mendapatkan petunjuk ketika di dunia, dan tidak mendapatkan keamanan kelak di akhirat. Orang yang mendapatkan keamanan, mendapatkan petunjuk adalah orang yang tidak berbuat syirik. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan, maka dia mendapatkan keamanan dan merekalah yang mendapatkan hidayah. Hadirin kaum muslimin, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seseorang, yakni Abdullah bin Mas'ud, ayyu dzambin akbar, ayyu dzambin a'zam, dosa apa yang paling besar? Qala an tusyrika billah, an taj'al lillahi niddan wa huwa khalaqaka, engkau menjadikan bagi Allah adanya tandingan padahal Allah yang menciptakanmu. Ini kezaliman yang paling besar. Karena itu semua nabi, semua rasul menerangkan tentang bahaya kezaliman ini, kesyirikan. Namun bukan ini yang akan kita angkat. Ini adalah contoh kezaliman yang paling besar. Hadirin yang kami muliakan, di sana ada kezaliman-kezaliman yang lain. Kezaliman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakni dengan meninggalkan perintah dan melanggar larangannya. Meninggalkan perintah yang seharusnya diamalkan malah ditinggalkan. Yang dilarang malah justru dia melanggarnya. Ini pun bentuk kezaliman. Ini meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Misalnya wa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, seorang tidak melakukan ibadah salat, atau dia melakukan ibadah salat namun tidak sesuai dengan syar'i, itu pun bentuk kezaliman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian, mempelajari hal-hal yang diperintahkan dalam syariat, itu diperintahkan, diwajibkan, apalagi itu adalah yang fardu. Yang fardu, maka ilmu, belajar tentang ilmu, tentang hal tersebut, hukumnya pun fardu. Di antara yang berkaitan dengan ubudiyah salat wa qom muslimin, kami hendak menyampaikan sesuatu yang bukan asing di telinga kita, tetapi kita mengingatkan kembali hal-hal yang ringan, tetapi ini adalah perkara yang penting untuk kita ingatkan, yakni tentang ibadah salat, perihal yang berkaitan dengan shaf. Kita ingatkan terus, shaf yang terbaik bagi laki-laki adalah yang terdepan. Wahai para tullah, perhatikan ini. Khairu shufuf ar-rijal awwaluha, sebaik-baik shaf bagi kaum pria adalah yang pertama, sehingga berebut untuk mendapatkan shaf yang pertama. Bahkan Asy-Syaikh bin Utsaimin mengatakan, tidak ada ithar dalam hal ini, mendahulukan orang lain kemudian dia tetap di belakang. Tidak, dia harus berebut maju ke depan. Karena ini tempatnya bukan ithar, tetapi berlomba-lomba untuk mendapatkan shaf yang lebih awal, lebih depan. Sehingga sebuah hal yang menyalahi sunnah, ketika seorang mengerti depannya kosong, dia tidak berusaha maju, itu menyalahi sunnah. Bahkan kalau seandainya dia tidak tutup kekosongan itu, ancamannya ada ya kaum muslimin. Nabi kita menyatakan, man wasala safan wasalahullah, wa man qata'a safan qata'ahullah. Siapa yang menyambung saf, maka Allah akan sambung kebaikan bagi dia. Dan barang siapa yang memutus saf, maka Allah akan putus kebaikan bagi dia. Sehingga menyambung dan menutup saf itu hukumnya wajib karena adanya perintah dan adanya larangan. Walaupun maju ke depan, walaupun semuanya maju, akhirnya maju depan, terus maju semuanya. Sholat kok melaku-melaku? Iya. Dalam hal ini diperintahkan oleh Nabi SAW untuk kita menutup saf yang ada. Suddul halal, tutup yang kosong. La tad'al furujali syaitan, jangan kau biarkan adanya celah untuk syaitan berada di situ mengganggu kamu dalam salat. Ini semua kaum muslimin kita laksanakan agar jangan kita salah dalam perkara ini. Hadirin kaum muslimin, termasuk dalam hal ini yang kami ingatkan kepada kaum muslimin adalah perihal yang sekarang ini kita dapati bermudah-mudahannya kaum muslimin, kaum muslimat dalam hal gambar makhluk yang bernyawa. Apalagi dia sendiri yang membikinnya dengan memvideo atau mengkamera diri sendiri, yang biasa disilakan dengan selfie, yang biasa disilakan dengan berfotografi. Itu semua melanggar syariat. Itu bagian dari kezaliman. Allah haramkan hal itu kaum muslimin. Nabi kita alaihissalatu wassalam menyebutkan dalam hadis yang sangat keras dalam hal ini, asyadun nasi adaban yawmal qiyamati al musawwirun, asyadul adab yawmal qiyamati, manusia yang paling dahsyat azabnya, paling mengerikan azabnya nanti di yaumil qiyamah, diantaranya adalah al musawwirun, orang-orang yang menggambar gambar makhluk yang bernyawa. Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan menyebutkan dalam kitab Tauhid, mulakhas kitab Tauhid, sama saja bi ayyi wasilatin kana, dengan alat atau dengan sarana apapun itu, apakah dengan tasvir gambar tangan ataukah dengan alat fotografi, masuk pada perkara al-musawwirun. Maka tidak pantas bagi kita ahlu sunnah salafiyin melanggar aturan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ini, membuat gambar yang bernyawa. Apalagi tulabul ilm, para santri, na'udzubillah min dzalik, berpose dirinya sendiri dalam dunia maya. Na'udzubillah min dzalik, itu tidaklah selayaknya dilakukan menghadapi adab Allah azza wajalla yang sangat besar. Dan ini adalah termasuk dari hal yang menyebabkan dia dijadikan sebagai menandingi Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal yahluku ka khalqi, dia mencipta seperti apa yang aku cipta. Itulah sebabnya Allah murka kepada mereka-mereka yang penggambar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, ini contoh bentuk-bentuk kezaliman, di mana semua kezaliman itu wajib kita memahami dan mengerti agar kita bisa menjaga diri dari kezaliman tersebut. Jangan berbuat zalim kepada Allah, apakah itu bentuk kesyirikan atau melanggar aturan-aturan Allah yang lainnya, walaupun tidak sampai tingkatan kesyirikan. Aqul qali hadza fastaghfiru innahu huwal ghafur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di antara contoh kedzaliman yang ini sesuatu hal yang tidaklah kita mengetahuinya, kita telah mengetahuinya, kita telah mengetahuinya, namun kadangkala perlu diingatkan kembali perihal yang berkaitan dengan isbalu thiyab, pakaian yang di bawah mata kaki. Ada seorang yang dia pas di atas mata kaki, bahkan kalau dia sedang merendahkan tangannya bisa menutupinya, dan itu digunakan dalam sholat. hari-hari seperti itu, memakai sarung pun pas mata kaki, bahkan kadang mungkin kita melihat menutupinya. Ada apa denganmu? Apa engkau malu? Seandainya ditinggikan kembali, bukan ke Umar bin Khattab ketika beliau di detik-detik kematiannya tetap memanggil seorang pemuda untuk menasihati perihal ini, mengingatkan ini haram, jangan malu, kita ahlu sunnah, apalagi di tempat kita ahlu sunnah. Nabi mengatakan siabul mu'min nisfu saq, pakaiannya seorang mu'min setengah betis. Orang tidak akan mentertawakanmu, engkau ada di masjidnya ahlu sunnah, dan itu adalah sebuah kebanggaan. Masa yang melakukan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam di atas mata kaki dengan jelas, khaufanillah, karena takut kepada Allah, kalau-kalau itu nanti ke bawah, dan itu karena atas unsur kesengajaanmu. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih tentang ma asfala minal izari minal ka'baini fa finar, yang lebih rendah dari mata kaki maka itu di neraka. Seorang mengatakan saya tidak sombong. Sombong itu definisinya adalah batulul haqq hum tunnas. Engkau menolak kebenaran, itu adalah kesombongan. Walaupun mungkin hatimu tidak ada rasa gemede, merasa besar, cukup dengan kau menolak hadis, itu adalah sebuah kesombongan. Dan dengan engkau na'udzubillah min dzalik, saya pernah mendapati seorang, dan kita ingatkan, ternyata memang ada unsur yang kita khawatirkan, rasa malu kalau seandainya dia di atas mata kaki lebih lagi, apalagi sampai setengah betis, ada rasa malu. Hadirin yang kami muliakan, ini tidak pas pada tempatnya. Rasa malu kulluha khair, al-haya'u kulluha khair, rasa malu itu semuanya baik. Malu dalam hal ini adalah malu melanggar syariat. Tapi ketika kita melaksanakan syariat, tidak ada rasa malu, bahkan kebanggaan. Orang mau mencela itu sudah hal yang wajar. Sudah disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakhafuna laumata la'in. Ahlu sunnah tidak takut dengan siapapun yang mencercanya. Tidak akan mulus orang itu bertakwa. Pasti akan ada yang mencerca, menghina, mengolok-olok, hal yang tidak perlu kita takutkan. Bahkan kita tampilkan itu dalam kehidupan kita. Kita di atas sunnah. Kenapa mesti malu? Hadirin kaum muslimin, bahkan saya pernah melihat di masjid ini, disaksikan oleh seorang ustaz juga, saya beritahukan, ustaz, lihat, fulan, sholatnya musbil, dikarenakan pakaiannya turun sampai ke bawah mata kaki. Fana'udzubillahi min dzalik. Hal ini pelanggaran syariat kaum muslimin. Disebutkan dalam sebuah riwayat, innallaha la yaqbulu salatal musbili, atau kama qal, tetapi sanadnya nanti dilihat kembali. Allah tidak akan menerima salatnya seorang yang musbil. Maka hadirin kaum muslimin, perhatikan hal ini. Naikkan celanamu, naikkan jubahmu, naikkan sarungmu. Kenapa engkau malu? Bahkan itu adalah ciri khas ahlu sunnah. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sebagai tambihat, peringatan-peringatan yang seperti ini kadangkala terluputkan. Maka mudah-mudahan dengan peringatan ini kita bisa menjalankannya. Yang penting kita harus menjauhkan semua bentuk kezaliman. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita hidayah dan memberikan kepada kita kemampuan dan kemudahan dalam mengamalkan ajaran-ajarannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana 'ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sirif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma arinal haqqo haqqo farzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila farzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Aqimus salat.